الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama-sama kembali untuk mengkaji satu dua dalil yang terkait masalah pendidikan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang mempengaruhi proses pendidikan anak. Yang sebelumnya kita pelajari tentang keterlibatan orang tua sebagai penanggung jawab dari pendidikan anak tersebut, dan juga orang-orang yang di sekitarnya yang memberikan pengaruh. Di antara yang sangat besar pengaruhnya sekarang ini terhadap perkembangan anak itu sendiri, di antaranya adalah faktor bi'ah, lingkungan. Anak perlu ketengahkan yang demikian ini karena faktor bi'ah, lingkungan, sangat memberikan peranan yang sangat besar bagi perkembangan anak-anak kita, anak didik kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, yaitu dari kalangan manusia dan jin. Mereka membisikkan kepada sebagian mereka yang lainnya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian mereka yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang menghiasi, yang bersifat gurur, yakni menipu. Surat Al-An'am ayat ke-112. Maka apabila kita perhatikan dari ayat ini, musuh-musuh kebaikan, musuh-musuh kebenaran yang akan senantiasa mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh agama, baik dari kalangan manusia ataupun jin, yang mereka itu adalah semuanya syaitan, setan-setan yang memberikan, membisikkan pengaruh yang tidak baik. Kata-katanya indah, tetapi itu sifatnya tipuan. Maka Kita harus mewaspadai bahwasannya tidak semua orang yang berada di sekitar kita itu akan memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita. Apalagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis qudsi ini, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan mereka memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang benar, hanif, lurus, berada di dalam sesuatu yang lurus seluruhnya. Wa innahum atathumus syayatin, kemudian mereka didatangi oleh para syayatin, didatangi oleh para syayatin, baik dalam kalangan jin ataupun manusia. Fadstalathum an dinihim, maka kemudian mereka pun tergelincir dari agamanya. Maka berdasarkan hadis qudsi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu pengertian dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya tabiat manusia dalam keadaan hanif. Kemudian para syaitan datang kepada mereka sehingga kemudian mereka pun tergelincir dari agamanya. Dalil ini menunjukkan bahwasannya lingkungan sangat berpengaruh. Para ulama membahas tentang hati manusia yang lemah, mudah sekali untuk terombang-ambing. Maka oleh karena itulah hadis dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Bagaimana upaya-upaya makar-makar dari syaitan untuk menggelincirkan manusia, hamba-hamba Allah, untuk kemudian mereka tergelincir dari agamanya. Ini lingkungan. Dan kita bisa melihat bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita, apakah baik atau tidak untuk anak-anak kita, itu harus diperhatikan. Karena sangat berpengaruh sekali. Ada sebuah kasus, seorang anak remaja sulit sekali diatur, nakal. Suatu ketika ayahnya berusaha untuk mengarahkan anak yang nakal tersebut. Mereka tinggal di perkotaan. Karena lingkungan yang sedemikian keras, anak itu pun sulit untuk dikendalikan. Nasihat demi nasihat terus diberikan. Selain tentunya orang tuanya juga memiliki kesibukan. Akhirnya karena orang tua sangat menginginkan anak ini kembali sebagaimana dahulu belum terpengaruh oleh lingkungan. Dan bagi orang tua, anak adalah merupakan harta yang paling berharga. Maka kemudian orang tua ini pun pindah dari kota, memilih ke sebuah tempat yang sangat sepi di pedesaan. Semua diboyong. Dengan lingkungan baru tersebut, ayahnya yang tadinya bekerja di kota pun berhenti, mengalihkan profesinya, pekerjaannya, dan dia ingin agar anaknya kembali seperti dulu. Dengan rumah suasana yang baru, makan bersama, perhatian kepada anak lebih banyak, dan seterusnya. Dalam jangka waktu tertentu, anak itu sedikit demi sedikit berubah. Karena apa? Karena selama ini dia diperhatikan oleh ayahnya. Sampai makan pun bersama dengan ayah. Beda dengan ketika di kota. Ya. Kita tahu sendiri kalau kota Jakarta itu, ya, orang bekerja itu tujuannya awalnya ingin membahagiakan anak dan istri. Kan begitu. Ya. Tapi kenyataannya, berangkat kerja subuh, ketika anaknya masih tidur, nanti pulang bekerja pun larut malam ketika anak sudah tidur pula. Jadi awalnya dia bekerja ingin membahagiakan anak dan istri, ternyata tidak tercapai. Sampai akhirnya pindah ke kampung dan anak terperhatikan terus. Dan alhamdulillah dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu pun kembali menjadi anak yang baik. Ini adalah kesungguhan dari orang tua, ba'dallah, kesungguhan dari orang tua ingin agar anaknya baik. Sampai memberikan perhatian, memberikan stimulus-stimulus yang sedemikian banyak agar anaknya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ini salah satu daripada efek lingkungan. Dan kita pun merasakan. Kalau di Solo, kami para asatidz sangat merasakan sekali kesulitan. Sebuah ma'had, pondok pesantren, di lingkungan penduduk yang padat, di kanan kiri sudah ada game online dan apa, PlayStation, warnet, lengkap sudah. Ya. Sementara penjagaan tidak mungkin 24 jam. Ini akan menyulitkan, menjadikan apa, pengawasan ekstra lebih ketat. Ditambah lagi dengan terkadang anak-anak membawa HP. HP-nya anak-anak sekarang ini sudah sangat canggih. Ada anak yang biasanya suka main bersama teman-temannya, tapi kemudian setelah pulang kok sering di kamar. Ini ada sesuatu. Ada perubahan sikap, perubahan kebiasaan, pola kebiasaan berubah. Selidik punya selidik, ternyata dia mengglobal dengan HP-nya keliling dunia. Dia bisa Facebookan kemana-mana, bisa buka internet kemana-mana. Ini lingkungan. Artinya dengan teknologi yang canggih, satu sisi memberikan dampak, memberikan kemudaratan kepada anak-anak. Ya, kalau kita tidak bijak menyikapinya, maka niscaya akan menjadikan malapetaka. Ketika anak mulai senang dengan hal-hal yang baru, terutama teknologi. Dan mereka lebih pintar dari kita, lebih pintar dari ustadznya. apa namanya SIM card untuk musik ada khusus. Ini satu hal yang memprihatinkan bagi kita. Yang lebih canggih lagi, kaset depannya murota, akhirnya murota, tengahnya musik. Siapa yang akan menduga? Di setel awal, oh iya murota, itu ternyata setelah sekian menit isinya sudah macam-macam, berbagai banyak apa kiat untuk mereka tergiring kepada lingkungan kita. Maka HP ini menjadi barang yang sangat sangat berbahaya untuk lingkungan anak-anak pondok. Meskipun kita sendiri tidak membatasi terlalu ketat, karena bagaimanapun juga alat komunikasi ini sangat berguna. Cuman tingkat pengendalian, kontrol ini yang harus diperketat. Biasanya anak-anak yang mulai remaja suka dengan hal-hal yang sifatnya privasi. Ya, kamar ingin sendiri, kan begitu. Ini membuka peluang untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sekali lagi lingkungan sangat memberikan pengaruh yang cukup besar ya, bagi perkembangan anak-anak. Dengan keadaan lingkungan yang seperti itu, kondisi belajar pun jadi tidak kondusif. Kondisi belajar jadi tidak kondusif. Mereka lebih tertarik untuk bermain dengan HP-nya ataupun internet ataupun game online dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka jadi orang-orang yang asosial, tidak memiliki kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Orang yang main game online itu kan sibuk dengan permainannya. Orang yang main HP sendirian juga sibuk, sehingga kanan kiri ada sesuatu dia tidak mengetahuinya. Tingkat kepekaannya itu menjadi menurun. Ini salah satu sisi negatif, manakala remaja sudah terlalu asik dengan dunia seperti itu. Padahal kita tahu bahwasanya anak-anak kita disiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kalau mereka menjadi seorang duat, dai, pengajar, segala macam, ya, adalah menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi. Bagaimanapun juga syariat memerlukan tingkat kepekaan. Ya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk peka terhadap lingkungan. Peka terhadap adanya anak yatim, peka terhadap ya, sensitif terhadap adanya orang-orang miskin dan seterusnya. Sikap mental seperti ini itu akan lambat laun ya, tereduksi, artinya berkurang dengan adanya teknologi-teknologi yang sifatnya individual itu tadi. Apalagi teknologi itu terus dipupuk ketika anak-anak itu masih tumbuh remaja. Jadi dia hanya bergelut dengan itu saja, barang satu itu. Tidak peduli dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Nah, ini sangat berbahaya. Satu sisi ya, permainan-permainan dalam bentuk teknologi itu membahayakan dari satu sisi. Kemudian dalam lingkungan itu pun yang harus diperhatikan adalah teman pergaulan. Teman pergaulan dari anak-anak kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan di dalam satu risalah tentang hakul aulad, hak anak. Di antara hak yang dilalaikan oleh para orang tua adalah memberikan perhatian kepada anak-anak. Perhatian orang tua kepada anak itu adalah hak anak. Orang tua sangat memperhatikan bisnisnya berkembang, terus tumbuh, tetapi sedikit sekali yang orang tua yang memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya. Memberikan perkembangan anak, memberikan perhatian terhadap perkembangan anak. Itu pernah disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalah beliau. Padahal yang sangat terpenting dari itu semua adalah anaknya itu. Karena anak adalah merupakan modal bagi orang tua untuk menjadi investasi bagi orang tua untuk kehidupan akhiratnya nanti. Siapa yang akan mendoakan ketika kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia? Tidak ada lain. Anak-anak kita yang soleh yang akan mendoakan. Maka sudah semestinya orang tua lebih banyak memperhatikan tentang anak kita. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang tua sampai tidak tahu anaknya berteman dengan siapa, itu tidak tahu. Karena sibuk mengurusi urusannya. Tidak tahu anak itu pergi kemana, itu tidak tahu. Pergi dengan siapa dan seterusnya. Sampai sedemikian penglihatan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan itu dilihat tidak hanya di kita. Apa yang dilihat oleh Syekh itu bisa dilihat dari keadaan lingkungan yang memang pada umumnya seperti itu. Teman pergaulan ini sangat mempengaruhi sekali keadaan diri kita, keadaan anak kita. Dalam sebuah riwayat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah suhbah ini, pertemanan, teman pergaulan, sebagaimana hadis dari Ibn al-Musayyab dari ayahnya berkata, "Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika Abu Talib dalam keadaan akan wafat, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Wa 'indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan Abu Talib mendekati kematian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, di sisi Abu Talib sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, paman beliau, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajul laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku bisa membela dirimu, berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faqala lahu, maka kedua temannya Abu Talib ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan membenci terhadap ajaran Abdul Muttalib, yakni ajaran nenek moyang kita? Lihat di sini, dalam kondisi seseorang sedang membutuhkan bimbingan yang benar, karena selama hidup berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka teman yang tidak baik ini ikut berada di sampingnya. Teman yang tidak baik ini sampai memberikan pengaruh ketidakbaikannya kepada orang yang semestinya mendapatkan bimbingan yang benar, dalam keadaan mau meninggal dunia. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi ucapannya, meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'ada, maka kemudian dua orang ini pun, Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah, terus mempengaruhinya lagi. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib, maka akhir hayat dari Abu Talib ini, dia berada di atas agama nenek moyangnya, di atas agama Abdul Muttalib. Ini pengaruh dari pergaulan. Di saat-saat kritis, pergaulan selama hidupnya mempengaruhi. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya ini adalah akibat dari pergaulan yang salah, sehingga semestinya bisa dibimbing ke arah yang baik, yang benar, tapi karena teman bergaul yang keliru, maka akhir hayat daripada Abdul Muttalib ba'dallah itu tetap memeluk agama, agama dari nenek moyangnya. Ini contoh tentang pengaruh teman. Dalam hadis yang lain, hadis yang ma'ruf, kita kenal hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innama matalul jalisu salih wa jalisu su kama kahamilil mis wa nafikhil kir. Sesungguhnya pertemanan, percontohan, permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek, kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti orang yang membawa misik dan tukang pandai besi. Fahamilul mis imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyiban. Adapun orang yang duduk bersama pembawa misik parfum wangi-wangian, imma dia diberi, ima dia mendapatkan setetes, dua tetes minyak wanginya, Ima dia bisa membeli dari orang tersebut. Kalaupun tidak, ima dia mendapatkan saja baunya yang baik. Wanafiqul kir, adapun orang yang duduk bersama pandai besi, imma ayyuhraqa thiyabak, imma dia terbakar bajunya, wa imma an tajida minhu rihan muntinah, atau dia mendapatkan bau yang tidak sedap, dapatkan asapnya yang tidak sedap. Maka ini adalah permisalan yang sangat bagus sekali terhadap teman kita. Dan lebih daripada itu, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadakum min man yukhalil. Agama seseorang itu di atas agama temannya, maka perhatikan. Perhatikan salah satu dari kalian, siapakah yang menjadi teman teman dekatnya. Karena pertemanan itu sangat memberi warna. Berteman itu bukan semata-mata berteman dalam pengertian hanya hubungan relasi semata, tetapi lebih daripada itu, berteman akan memberikan warna corak bagi agama yang dipeluk oleh seseorang. Semakin kuat relasi dengan orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap agama, maka akan semakin kuat juga pengaruhnya kepada orang tersebut untuk kemudian dia berubah. Orang yang mungkin tadinya rajin sholat berjamaah, tapi karena dia kuat hubungannya dengan orang yang tidak memperhatikan tentang agama, lama-kelamaan kerajinan dia untuk sholat lima waktu tadinya secara berjamaah bisa sedikit demi sedikit luntur. Mungkin satu kali dia masih sholat berjamaah, begitu ada temannya datang, nanti dulu saya cuma sebentar saja kok, sudah mulai mencegah untuk tidak sholat jamaah. Satu kali, dua kali, tiga kali diajak pergi dan seterusnya, lama kelamaan akhirnya akan menjadi sebuah pola. Dan ini berbahaya. Ini teman yang buruk. Akan memberi warna kepada agama. Ini yang terpenting. Jadi jangan dikira kita berteman dengan orang biasa ya cuma berteman. Tidak. Karena sungguhnya pertemanan itu banyak. Ada orang mungkin teman itu adalah dia al-hirs. Dia memiliki semangat keduniaan terus. Ada teman yang mungkin dia fasik, fajir, suka maksiat. Ada teman yang mungkin dia ahlul bidah. Semua tipe teman yang tidak baik ini harus dihindari. Yang terlalu bersemangat ngejar dunia, jangan sampai kita menjadi memiliki teman yang seperti ini. Terus menerus mengejar dunia. Karena apa? Akan memberikan pengaruh kepada kita, pengaruh yang tidak baik. Begitu juga teman yang fasik, fajir, suka maksiat, itu pun harus ditinggalkan. Teman ahlul bidah juga harus diperhatikan. Karena itu semua menyangkut, pertemanan itu pada ujung akhirnya adalah menyangkut kepada keselamatan agama kita. Menyangkut keselamatan agama kita. Orang yang senang dunia terus, kalau itu menjadi teman dekat kita, akan membawa kita kepada kesibukan dunia, yang akhirnya ujungnya adalah meninggalkan agama. Begitu juga orang fajir, suka maksiat, berbuat dosa, kalau kita tidak hindari, itu pun akan membawa sesuatu yang jelek. Apalagi ahlul bidah menjadi teman, ini berbahaya. Karena apa? Karena akan menyangka bahwasanya apa yang diperbuat oleh dirinya adalah berasal dari agama, padahal itu bukan dari agama. Ini pertemanan. Tidak hanya untuk anak-anak kita, kita perhatikan siapa yang menjadi temannya, tetapi untuk diri kita juga. Siapa yang menjadi teman dekat kita? Karena sesungguhnya teman dekat itu akan memberi pengaruh kepada agama yang kita miliki. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, di dalam kitab manasik beliau, kitab manasik beliau, di antara adab safar untuk haji atau umroh, di antaranya adalah mencantumkan masalah sohbah, pertemanan ketika safar itu. Di situ dicantumkan. Siapa yang menjadi teman safarnya ketika haji atau umroh itu? Kenapa demikian? Karena beliau ungkapkan di situ, karena itu akan menyangkut prosesi ibadah yang akan dilakukan oleh orang ini. Kalau dia dalam safar itu berteman dengan orang yang berilmu, maka orang yang berilmu itu akan membimbing dia. Tapi kalau dia pergi safar itu dengan orang-orang jahil, maka orang jahil ini tidak akan bisa membimbing ibadah dia, tidak akan bisa membimbing dirinya ketika safar. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala mencantumkan masalah pertemanan ketika safar itu dalam pembahasan urutan-urutan yang awal. Karena akan sangat berperan di dalam agama dia. Ini pentingnya pertemanan. Jadi kan kadang-kadang kita kalau punya travel, kita punya travel, bukan kita punya travel. Ada orang salafi kalau dia itu kan, wah ini pokoknya tidak penting masalah apa namanya, masalah penginapan, tidak penting masalah ini. Yang penting ibadahnya itu sesuai sunnah. Ini keliru perkataan seperti ini. Kita safar ini bukan semata-mata ibadahnya itu aja yang sesuai sunnah, tapi pergi berangkat dengan siapa itu juga harus diperhatikan. Kan begitu? Perginya dengan orang berilmu atau tidak, itu perlu diperhatikan. Dan ditempatkan di mana itu juga harus diperhatikan. Bukan berarti hotelnya harus berbintang 10, tidak. Tapi cari tempat yang di situ pun sesuai sunnah. Lah bagaimana mungkin kita akan melaksanakan sunnah dengan baik kalau misalnya kamar mandinya dipakai rame-rame misalnya? Kan enggak mungkin kita wanita mandi di situ, kita mandi di situ. Enggak mungkin, ini tidak sesuai sunnah. Jadi yang sesuai sunnah bukan hanya ibadahnya saja, bukan hanya ritual ibadah tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian ihramnya, bukan hanya itu. Kan kadang ada seperti itu. Yang penting ibadahnya yang sesuai sunnah. Padahal yang lain-lainnya juga harus sesuai sunnah. Bagaimana dia harus pergi, dengan siapa, nanti ditempatkan di mana, kan begitu. Di situ, jadi yang namanya sesuai sunnah itu dari mulai berangkat sampai pulang lagi, ya sesuai sunnah. Itu yang Zen, travel yang zen gitu. Jadi bukan hanya, kita kan episode kan bukan hanya dari ketika ibadahnya saja kan. Perjalanan episode apa istilahnya, umroh kah, haji kah. Makanya sangat bagus sekali kitabnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Beliau mencantumkan tentang masalah pertemanan ini. masalah pertemanan. Itu salah satu dari apa adab di dalam safar itu dicantumkan di situ. Pentingnya kita memilih teman, sehingga akan membantu kita terutama dalam hal masalah ilmu ketika manakala kita tidak mengetahuinya. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ana gambarkan yang demikian ini untuk menunjukkan betapa teman bergaul kita itu sangat diperhatikan di dalam syariat. Syariat membimbing kita untuk memilihkan teman, termasuk untuk anak-anak kita bergaul dengan siapa, itu pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita istilahnya itu lengah. Anak kita bermain dengan siapa? Lengah. Ini penting, karena sedemikian kuat pengaruh teman itu. Kalau di dunia ilmu kejiwaan anak, anak itu memiliki yang dulu apa yang beberapa hari lalu saya sebutkan in group, satu dengan lainnya itu punya rasa setia kawan. Itu kalau sudah rasa setia kawan antara teman satu dengan teman lain, wah sudah. Satu sisi keilmuan anak itu sendiri belumlah matang, tapi satu sisi in group ini mempengaruhi kejiwaan yang sedemikian besar. Sehingga pertimbangan-pertimbangan agama kadang-kadang dilalaikan oleh mereka. Tapi kalau in groupnya ini sesama, teman-temannya ini sesama orang-orang yang memang iltizam kepada kebaikan, kepada Islam, kepada salaf, maka akan membawa kebaikan kepada anak itu. Rame-rame dia akan ke masjid, pulang dari masjid dia bisa main lagi, terus memberikan pengaruh, warna satu dengan lainnya. Begitu terdengar azan, satu dengan mengingatkan, eh sudah azan, ayo ke masjid dulu. Nah, gitu. Itu teman, pertemanan yang baik. Nah, kalau teman satu ini, satu gak pernah sholat, satu gak ini, ya, saling mempengaruhi. Mana siapa yang paling kuat? Nah, kalau anak-anak kita yang kuat, alhamdulillah. Kalau tidak, lama-lama bisa menjadikan luntur mereka. Akhirnya meninggalkan apa yang selama ini kita didikkan kepada mereka untuk rajin sholat jamaah segala macam, akhirnya luntur. Ini yang harus diperhatikan bagi para pendidik kita sebagai orang tua, ataupun mungkin musrif, pembimbing, pengasuh. Maka masalah teman banyak sekali contoh-contoh dari kalangan salafun saleh, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menghabiskan masa anak-anaknya. Karena sungguhnya masa anak-anak itu memang dekat dengan orang tua. Kalau kita pelajari beberapa perjalanan rihlah talabul ilm dari kalangan a'immatus salaf, itu rata-rata mereka berangkat untuk pergi menuntut ilmu kepada para ulama, rata-rata usianya sudah mencapai belasan tahun. Ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang di atas itu. Tetapi selama masih anak-anak, umumnya mereka diasuh oleh para orang tua. Yang demikian ini tentu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah memupuk ikatan emosional antara orang tua dengan anak itu semakin kuat. Maka penting di daerah-daerah itu didirikan tahfid-tahfid untuk anak-anak supaya tidak berpisah dengan orang tuanya ketika anak-anak. Ada seorang yang ya dia dikatakanlah ustaz lah begitu, curhat kepada saya, orang tua saya sakit, dalam perasaan saya tidak ada perasaan apapun juga. Selidik punya selidik, ternyata sejak kecil dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Artinya apa? Riwayat ikatan emosional itu, ya pada Allah, riwayat ikatan emosional itu sudah rapuh. Ya, karena dia sudah berpisah dengan orang tua itu sejak kecil. Dan kalau kita perhatikan juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dihadapkan anak yatim kepada beliau, beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan mengkafir? Tidak kemudian anak yatim itu ditempatkan seperti sekarang sistem boarding itu di panti. Kan begitu. Panti asuhan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan mengambil anak yatim. Kalau masalah panti boarding, dulu ada ahlu sufa, kan tidak ada di camp. Ahlu sufa itu ada di masjid. Ya, tapi Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat untuk mengambil. Ini ada hikmahnya. Karena anak-anak itu perlu perhatian, perlu pengawasan, dan seterusnya. Menumbuhkan ikatan emosional antara anak dengan orang tua. Ya, kalau yatim ya dengan orang tua, penggantinya. Dan sistem panti untuk anak yatim, itu kalau kita telusuri sejarahnya, adalah berasal dari pemikiran-pemikiran barat yang dilatar belakangi oleh sikap individualis. Orang-orang barat kan individualis. Mana ada perhatian kepada anak yatim? Anaknya siapa itu? Bukan anakku. Individualis. Maka oleh karena itulah negara mendirikan panti. Karena tidak ada mau. Karena tidak ada masyarakat yang mau untuk mengambil anak-anak yatim. Karena tidak ada ajarannya memang. Untuk sayang dan perhatian kepada anak yatim tidak ada jalan. Maka lahir sistem panti terhadap anak yatim itu ya di negeri-negeri barat. Yang kemudian ini dicontoh oleh masyarakat kita di Indonesia, masyarakat Islam. Yang tentu saja ini berbeda. Kulturnya sangat berbeda sekali. Menjiplak mentah-mentah untuk kemudian panti. Kalau sekarang panti itu dikomersilkan karena ada dana pemerintah dari Departemen Sosial, Kementerian Sosial, besar dananya. Maka ramai-ramai orang mendirikan panti. Panti anak yatim tapi usianya sudah besar-besar. Sudah bukan anak yatim lagi. Yang penting dananya masuk dari Kementerian Sosial. Ini terkait masalah ya, pentingnya memberikan perhatian kepada anak, pentingnya lingkungan. Ya. Alhamdulillah di sini, bagi di beberapa daerah yang anda perhatikan, lingkungan ikhwan dengan penghasilan per bulannya ya, sangat-sangat terbatas sekali. Kadang-kadang memilih rumah kontrakan itu asal saja. Yang dilihat nomor pertama itu, yang dilihat urutan pertama dari segi tarifnya. Tarifnya ekonomis, ya sudah. Langsung dikontrak rumah itu. Tidak memperhatikan kanan kirinya siapa. Nah, ini yang sangat disayangkan. Karena memang ya kita bisa memahamilah keadaan ekonomi yang memaksa demikian. Tapi dampaknya adalah ketika rumah kontrakan sudah didapat dengan ukuran yang tidak seberapa besar, ya, akibatnya apa? Akibatnya anak banyak, kan tidak mungkin di dalam rumah terus. Anak akhirnya keluar. Ketika keluar, bergaul dengan siapa? Ya, ayahnya sibuk bekerja. Ibunya tidak mungkin keluar. Masih gendong bayi. Masih kesibukan-kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya anak yang sudah agak besar-besar ini yang 5 tahun, 6 tahun main keluar. Main dengan siapa? Tidak terperhatikan. Ini menjadi masalah tersendiri bagi kita. Kalau di Solo kasusnya banyak yang seperti ini. Karena rumah itu dempet-dempetan. Yang lebih repot lagi kalau sampai anak ini membuat onar di masyarakat. Oh, itu tuh yang ngaji di situ. Ah, itu nama dakwah yang sudah akhirnya terkenal. Jadi itu loh orang-orang salafi itu nggak bisa ngurus anak. Klaim apa cacian masyarakat seperti itu. Semua ini kalau tidak ditangani secara bersama-sama, makanya penting sekali pendidikan-pendidikan di setiap daerah itu ada untuk anak rentang usia antara 4 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Penting sekali. Di setiap daerah itu minimal ada untuk pendidikan anak-anak seperti itu. Yang sangat terasa sekali itu ikhwan-ikhwan kita di Bali. Bayangkan, mau masukkan anak sekolah di mana? Di SD negeri tidak mungkin. Guru-gurunya orang Hindu. Tidak mungkin. Sekolah-sekolah yang katanya labelnya Islam juga tidak mungkin akidahnya yang diajarkan juga tidak tersaring. Kemudian lingkungan sehari-harinya yang dilihat pagi orang nyembah. Kan pagi kalau pagi di Bali itu kan rumah-rumah itu kan masing-masing punya tempat sembahyang kan gitu. Pagi sudah lihat itu anak kita lihat seperti itu. Sore menjelang maghrib juga anak kita melihat seperti itu. Pendidikan yang tidak baik. Melihat bentuk-bentuk kemusyrikan. Nah ini masalah tersendiri bagi kita. Maka ada sisi baiknya kita menciptakan satu bi'ah lingkungan yang benar-benar kondusif untuk anak-anak kita, sehingga mereka bermain di luar pun aman, tidak tercemari, terkontaminasi oleh keadaan-keadaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini terkait masalah pendidikan yang mungkin kita harus mengatasi masalah lingkungan ini, harus ta'awun antara satu kita dengan yang lainnya. Artinya ta'awun ini sebagaimana contoh kasus misalnya melihat ada anak fulan melakukan satu bentuk kenakalan ataupun satu tindakan yang tidak benar, ketika kita melihat, oh ini anaknya kurang, segera ditegur. Jangan dibiarkan, ah biar saja. Ini akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi anak tersebut. Karena apa? Prinsipnya anak seorang salafi, anak siapapun dia, itu adalah anakku. Karena dia adalah bahagianku. Kalau dia tidak dijaga, orang akan melihat nanti yang terkena adalah dakwah. Kan begitu. Satu anak berbuat, yang terkena seluruhnya. Maka ini sangat penting sekali ta'awun. Di antara bentuk ta'awun itu adalah satu dengan lainnya antara kita mengawasi anak-anak kita. Tidak hanya anak kita sendiri, tapi anak-anak salafin yang lainnya. Itu perlu. Terkadang mungkin ada satu ikhwah bekerja, mungkin anaknya tidak terawasi, tapi ada mungkin ikhwah lain yang bisa memonitor. Itu sangat penting sekali. Karena jangan sampai beberapa kasus yang terjadi di daerah di mana anak-anak tidak terkontrol kemudian melakukan tindakan-tindakan onar lain. Sampai ada anak salafin yang mau disikat habis oleh masyarakat jam 1 malam. Ketahuan oleh masyarakat, wah dikejar-kejar, dikira maling. Sampai ada seperti itu kasus. Jadi ini sudah menimbulkan masalah di masyarakat. Sampai kepada seperti itu. Ya, untung kita tahu. Ya. Untung ikhwah-ikhwah yang lain juga tahu. Ya. Sehingga bisa diselamatkan. Ya. Kalau tidak, wallahualam. Bagaimana bentuk rupanya? Mau dihakimi mungkin oleh masyarakat. Ya, sampai ada kejadian-kejadian seperti itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, keselamatan kepada kita untuk bisa membawa anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salafus salih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Ya. Ini saya sekarang untuk cari kita. Jadi mengajak anak-anak sakit yang terdapat mental, anak autis, anak tunarungu, yang dalam pengajarannya adalah kita menggunakan istilah karena sangat memalukan sama gambar. Sebenarnya kita terlepas akhirnya kita menggunakan media untuk hidup. Nah di sini mungkin kita meminta solusi dari Ustaz. Gimana untuk mengatasi kalau misalnya kita berikan sejauh mana batasan-batasannya. Bahkan sebagian dari teman-teman kami akan menggunakan musik sebagai satu terapi, karena dengan cara itu dengan tujuan merespon kebiasaan anak, karena ada sebagian anak kami yang berpasif yang tidak bisa timbul inisiatifnya apabila tidak ditimbulkan dengan cara-cara semacam ini. Terima kasih. Allah ma'alam, yang jelas kita harus berusaha untuk mencari metode-metode yang tidak melanggar syariat. Mungkinkah selain musik misalnya memperdengarkan murotal misalnya, disetelkan, memungkinkankah? Kan belum ada penelitian-penelitian yang semacam ini. Ini memang tugas berat kita ke depan. Yaitu yang tadi saya katakan, belum kita menyelesaikan ini sudah ada masalah yang lain. Gitu. Ya. Dan itu banyak sekali. Ya memang pengalaman saya seperti misalnya di Solo, di YPAC itu. Untuk anak-anak memang beberapa macam terapi, karena umumnya para terapis itu tidak mengerti agama, akhirnya menggunakan semua cara. Tapi ya, saran saya mungkin usahakanlah dahulu yang memenuhi syarat-syarat syar'i. Kalau gambar, misalnya gambar makhluk hidup, ya mungkin ya, kepalanya yang tidak ada. Atau itu bentuk gambarnya apa? Ya, gambar binatang. Binatang. Nah, iya. Kalau mungkin seandainya dipotong, kita khawatirnya menimbulkan konsep yang salah pada anak. Mencoba apa adanya. Kecenderungan sepanjang ini. Seolah-olah kalau ada kepalanya terputus, bahwa kuda itu kepalanya begini, bisa. Jadi saya Kalau masalah itu bukan hanya anak-anak dari kalangan yang Allah takdirkan seperti itu ya, tapi juga anak-anak kita pun bisa. Iya. Tetapi anak-anak kita kan bisa terbantu dengan mereka diajak ke kebun binatang. Gitu. Jadi melihat kuda aslinya itu lebih lebih baik. Allah alam sih. Anak sendiri kadang-kadang berpikir seperti itu. Ada beberapa permasalahan seperti di Solo itu, di YPAC itu pernah diinikan. Tapi sejauh ini anak hanya memberi saran, usahakanlah yang sesuai dengan syar'i. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita yang ingin mengikuti sesuai dengan apa yang ditentukan oleh agama, itu menjadi berkah tersendiri. Karena pendidikan itu kan tidak semata-mata hanya urusan-urusan teknis saja, tetapi keberhasilan pendidikan itu juga sangat dipengaruhi oleh nilai keberkahan itu sendiri. Nah, mungkin dengan kita berusaha sudah maksimal mengusahakan gitu. Ya. Kalau misalnya tidak binatang, ya mungkin pohon atau apa. Ya. Intinya kan mungkin itu warna kan begitu, rangsang, stimulus. Ya. Kecuali kalau stimulus binatang yang jalan sendiri mungkin ya. Tapi kalau sama-sama gambar, intinya stimulus itu terletak pada warnanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas seperti itu sarankan. Ya, berusaha untuk yang sesuai dengan syar'i terlebih dahulu. Kalau penggunaan mulut asli karena kita kan anak-anak asal gitu ya, kondisinya tidak apa-apa, kita bisa tenang kita. Nah, kalau kita menggunakan itu dan pulang, tentunya kita diusahakan sebaik mungkin untuk diam. Tapi anak-anak tentunya tidak bisa. Karena mungkin bisa berputar-putar kemana-mana. Iya. Ya tentunya kalau memang keadaannya seperti itu ya tidak bisa. Tapi artinya kepada anak-anak yang sekiranya memang bisa untuk ini, artinya tidak semua satu sistem untuk seluruh anak, karena itu sifatnya individual sekali. Kalau sudah terkait kepada anak-anak yang memang Allah takdirkan seperti itu sifatnya tidak bisa digeneralisir. Kasusnya individual per individu, individu per individu. Kadang sama-sama tunarungu, tetapi ada beberapa perbedaan. Begitu. Ya. Kan tingkatannya berbeda-beda. Individual sekali hal-hal seperti itu. Nah, walaupun sih Anda belum begitu mempelajari secara mendalam, tapi kalau ya, nasihat Anda, usahakanlah yang sesari mungkin. Kalau misalnya anaknya jelas tidak bisa mendengar dengan baik karena dia seperti hiperaktif dalam tanda kutip kemana-mana, ya jelas ini tidak baik metode, artinya diperdengarkan seperti itu. Wallahu'alam bissawab. Penelitian-penelitian itu biasanya memang ke arah musik. Itu yang selama ini, karena mereka para peneliti yang bergerak dalam bidang pendidikan itu rata-rata dari barat yang tidak mengenal ketentuan-ketentuan syariat ini. Sampai kemarin pun misalnya berapa bulan yang lalu ada orang konsultasi dari Surabaya. Ustaz, katanya dengan musik ini perkembangan anak saya bagus sekali. Ini kan jadi akhirnya kita mempertanyakan kembali sampai sejauh mana perkembangannya sehingga dikatakan baik gitu. Kan harus diteliti ulang. Kadang-kadang baiknya menurut orang awam beda dengan baiknya menurut kita. Wallahu a'lam. Ya diusahakanlah cara-cara itu. Mungkin dari situ Allah memberikan inspirasi-inspirasi yang baik ya, dengan upaya kerja keras kita. sejauh mana efektivitas pemberian nilai dan peringkat bagi santri salafiyin, sisi positif dan negatif. Sisi positifnya ya tentu memacu kepada anak-anak salafiyin untuk berprestasi dengan ada ranking 1, 2. Sisi negatifnya harus dikendalikan. Jangan sampai kemudian anak memiliki sikap takabur, sombong, merasa tinggi sendiri, ujub. Ini yang harus dikendalikan. Kalau memang pemberian peringkat itu diberlakukan. Sisi positifnya, kita bisa mengajarkan rasa syukur kepada anak-anak ketika mereka sudah berprestasi seperti itu. Sisi negatifnya, anak-anak yang tidak memiliki prestasi yang baik, dia bisa mungkin minder atau mungkin malas belajar dan seterusnya. Ini yang harus dikendalikan, hal-hal seperti ini. Jadi harus ada penguatan motivasi kepada anak-anak yang memiliki nilai yang menjadikan mereka akhirnya rankingnya rendah. Tetapi sekali lagi, pemberian ranking ini tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Karena ada orang yang pandai, cerdas, otaknya luar biasa, tetapi perilakunya pun ternyata memiliki akhlak yang tidak baik. Jadi titik tekan kita membina anak-anak itu tidak semata-mata kepada nilai, nilai dalam pengertian kuantitas itu tadi, tapi faktor kualitas, adabnya seperti apa, sopan santunnya, akhlaknya dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Maka disinilah faktor penting, unsur-unsur untuk menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Berbagai unsur itu harus ditempuh. Jadi memiliki akhlak yang baik, kita mendidik akhlak yang baik, tidak semata-mata anak itu diawasi dan seterusnya, tetapi diberi perangkat-perangkat untuk menjadi perangkat-perangkat yang menjadi apa, modal dia untuk bisa berakhlak baik. Salah satu daripada perangkat sehingga anak kita menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, perangkat berbahasa, berbahasa yang santun, itu penting. Kadang kita melalaikan, apa sih artinya mempelajari bahasa Indonesia, padahal ini inti sekali, ini penting sekali mempelajari bahasa dalam pengertian bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Ini penting sekali. Bagaimana mungkin seorang anak akan berkata dengan baik, benar, dengan santun, cara yang santun, ketika dia miskin kosakata? Kan begitu? Tidak mungkin. Ketika dia miskin kosakata, tidak akan dia mampu untuk berbahasa yang baik. Bahasa menunjukkan bangsa, kan? Artinya bahasa seseorang itu menunjukkan kepribadiannya. Sering saya contohkan, anak-anak ketika kosakatanya sangat terbatas, dia mau pergi ke belakang menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Mau kemana? Berah. Ini kan darah miskin kosakata. Tapi kalau anak kita memiliki kosakata berbahasanya bagus, kosakata yang cukup, berbahasa yang baik, mau kemana? Mau ke belakang dulu, mau ke kamar kecil. Kan lain terdengarnya. Lain kan? Kita yang mendengar itu lain dibandingkan dengan kalimat kata yang pertama tadi. Kan begini. Ini Satu contoh saja. Contoh lainnya sering kita dapati di SMS-SMS yang kita seleksi dari anak-anak. Ketika kemampuan kosakata sangat terbatas, ya, mereka ketika SMS ke orang tuanya dengan bahasa-bahasa yang ya, terlalu ya, miskin dalam tanda kutip. Bi, tolong kirim duit ya, sekian ratus ribu, aku mau beli kitab ini. Perintah, bayangkan anak merintah orang tuanya. Ini kan akibat apa? Akibat kemampuan berbahasa yang sangat kurang. Kok anak merintah-merintah begini? Tapi kalau kemampuan dia berbahasa yang baik, apabila Abi berkenan, mohon dikirim uang 150 ribu rupiah. Karena saya mau, atau saya Ahmad mau membeli kitab. Kalimat kalau Abi berkenan kan kesannya berbeda dengan yang tadi, yang pertama. Ini ketika kita membaca dua SMS ini, kita kan akan melihat, oh, santun sekali ini anak. Kepada orang tuanya bahasanya seperti ini. Ya. Kan kita akan menilai, ini santun anak. Berbeda dengan ini, bikin aku duit, perintah ini. Komandan kepada atasannya. Kan berbeda. Jadi ketika saya membuat kurikulum bahasa Indonesia untuk pondok pesantren, saya membuat judul bahasa Indonesia itu santun berbahasa. Artinya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu tujuannya kepada pembentukan akhlak. Tujuannya kepada pembentukan akhlak. Bagaimana seseorang berbicara dengan, bertutur dengan baik, benar, santun. Tidak hanya baik dan benar, tapi juga santun. Karena kalimat santun ini yang akan menjadi cermin dari keadaan orang tersebut ketika berbicara. Nah, ketika outbound, disitulah kita melihat prakteknya seperti apa anak-anak. Outbound, kita kan mengawasi outbound. Nah, mereka dilepas di masyarakat. Ada satu kelompok, anak-anak usia 11-12 tahun, 5 orang, mereka bermusyawarah. Kita jalannya kemana, kita tidak tahu. Mereka bermusyawarah, tunjuk salah satu, kamu bisa berbahasa Jawa kan? Halus kan bahasa Jawa kamu? Nah, ini artinya penanaman berbahasa yang baik sudah ada di situ. Dipilih anak dari sekian 5 anak ini yang kemampuan berbahasa Jawanya itu halus. Kenapa? Yang akan ditanya orang tua. Artinya di sini anak kan sudah bisa memilah kan? Bagaimana harus bersikap santun kepada orang tua, ditunjuk dari mulai apa? Dari cara berbahasanya. Nah, salah satunya ditunjuk untuk berbicara langsung kepada orang tua yang ada di pinggir jalan untuk menanyakan jalan ke arah kemah, perkemahan outbound itu kemana, dengan bahasa Jawa yang halus. Di sini fungsi bahasa. Jadi mencerminkan kelima anak ini adalah ingin betul-betul mencerminkan bagaimana bertutur kata dengan orang tua dengan bahasa yang santun itu tadi. Artinya kelima anak ini sudah berusaha. Kalaupun mungkin ketika nanya bahasanya agak kecototan istilahnya, apa bahasanya kacau gitu, tapi kelima anak ini sudah berusaha untuk memilih yang terbaik untuk berbicara dengan orang tua. Nah, ini tertanam kan? Model begini tertanam. Artinya dia sudah, anak itu sudah bisa membedakan bagaimana cara berbicara dengan orang tua. Itu sudah tertanam. Dan itu sudah satu modal yang besar. Tinggal kita menambah kosakata-kosakata yang kosakata itu bisa digunakan untuk berbicara dengan orang tua, sehingga anak itu menjadi ketika dia berbicara dengan orang tua berbicara secara santun. Jangan sampai kemudian seorang santri lihat ada bapak-bapak mau pergi, aku titip. Wah, ini seperti ketemannya saja. Tidak ada kalimat, Pak, tolong, Pak, bisakah saya minta tolong untuk membelikan sesuatu. Itu kalimat-kalimat itu yang dijadikan sebagai kemampuan untuk berbahasa yang baik. Jadi faktor pembelajaran bahasa di sini sangat mendukung untuk terjadinya pembentukan akhlak yang baik itu tadi. Al-Qur'an sendiri memerintahkan wa qulul linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan. Itu perintah. Kemudian nanti bagaimana seorang anak, ya, ketika misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang menyalahi syariat, ya, bagaimana anak, ya, menolak keinginan orang tua yang menyalahi syariat tersebut, bagaimana anak menolak dengan bahasa yang baik. Tidak cukup dengan haram, tinggal. Orang tua kan tinggal melotot saja. Apa ini? Tapi kan dengan bahasa yang baik. Bagaimana seorang anak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya karena itu menyalahi syariat, tetapi orang tuanya tidak tersinggung. Itu kan memerlukan kemampuan berbahasa, memerlukan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Nah, itu penting di situ. Jadi, ya, pendidikan bahasa itu sejak kecil, ya, dari mulai anak mulai bisa membaca, terus, ya, sampai anak itu remaja terus diberi pendidikan bahasa. Karena sangat mendukung sekali untuk terlaksananya, ya, tatbik, ya, melakukan, ya, perilaku, ya, dengan akhlak yang baik. Dan bahasa sangat mendukung untuk terciptanya perilaku akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Jadi menilai santri tidak semata-mata nilai secara kuantitatif, tapi kualitatif juga dipertimbangkan. Akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Kadang kan cuma dari soal ujian, nah, dapat 7. 7 ini yang diisikan ke rapor. Tidak valid. Ya. Untuk menjadi tolok ukur, ya, sebuah prestasi, tidak valid. Mungkin ujiannya waktu itu anak sedang sakit, tidak bisa konsentrasi, nilainya jatuh. Tapi dalam keseharian, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, nah itu harus jadi penilaian juga. Bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan lembaga pendidikan? Dalam hal ini adalah ma'had. Yang terbaik adalah untuk orang tua yang memiliki anak-anak di ma'had dibentuk semacam komitenya. Kalau memang itu sudah banyak jumlahnya, ada semacam komite, kumpulan orang tua. Yang kumpulan orang tua ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, yang nanti akan berhubungan dengan pihak ma'had. Dan komite ini akan mudah mengorganisir para orang tua. Begitu. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi ide-ide maha, apa yang menjadi ide-ide dari para orang tua bisa dipertemukan. Mahat ingin mendidik anak-anak itu seperti ini. Tapi sarananya bagaimana? Ini yang perlu dibicarakan. Kan begitu. Banyaklah hal-hal yang akan terjalin dengan apa? Hal-hal yang diperlukan ketika para orang tua. Tidak mungkin kan menghubungi satu-satu. Tapi kalau ada semacam organisasinya, kumpulannya, yang nanti komite ini pun pertemuan berkala seluruh, sehingga tugas ma'had agak ringan. Beda kalau ma'had ngundang orang tua, ini kan yang bekerja ma'had. Ya. Tapi kalau misalnya ada semacam komite orang tua, ya, mereka rapat sendiri, ya, bagaimana mengupayakan untuk keberhasilan pendidikan anak-anaknya, kemudian hasil pemikiran itu dikomunikasikan dengan pihak ma'had, begini, begini, begini, itu sangat baik sekali. Insya Allah begitu. Yang sudah dilakukan Solo seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan ketua komitenya siapa? Ini. Kita mau adakan kegiatan outbound. Kita perlu dana tiap anak sekian. Kira-kira orang tua bagaimana? Nanti yang mensosialisasikan komunitas. Oh mampu? Iya bisa. Itu bisa. Jadi dari pihak ma'had ada keringanan dalam pengertian dibantu oleh para orang tua santri ini. Bagaimana sikap kita jika ada calon santri dari luar salafiyin? Ya bagus sekali, artinya pendidikan salafiyin diterima oleh masyarakat luar. Gitu. Ya, kalau di Solo misalnya seperti TK yang kami kelola, dari 240 anak salafiyin mungkin 30% saja. Selebihnya apa? Masyarakat awam. Masyarakat awam ini sesekali kita beri pengajian, kajian, diarahkan pendidikan anak itu kemana. Ini penting. Ya, tapi di satu sisi masyarakat awam memberikan kepercayaan kepada kita. Ya. Yang terlebih daripada itu mereka tidak memandang negatif terhadap salafi. Tidak memandang negatif kepada salafi. Terkhusus kepada ummahat yang bercadar. Itu mereka tidak. Ya. Bahkan mereka bisa kita kondisikan. Yang laki-laki tidak boleh masuk ke sekolahnya. Hanya sebatas mengantar di luar saja. Yang ibu-ibu diberi pintu masuk tersendiri, silakan masuk. Jadi enak bisa dikondisikan. Jadi meskipun orang awam, orang awam ngantar anaknya, tetap dia ngantar cuma sampai pintu depan. Anaknya masuk sudah disambut oleh guru pengajarnya, sudah. Jadi seperti itu. Nah, mereka terkondisikan dengan keadaan itu. Nah, jadi tinggal bagaimana kita memanage kalau ada calon santri dari luar. Dan kedepannya hubungan itu bisa terus dijalin. Ya. Intensif. Kalau kita punya buletin bisa dikirimi. Terus. Punya majalah bisa diberikan. Intensif untuk orang awam ini. Minimalnya mereka, oh itu tas sekolah salafi. Ternyata tidak negatif mereka. Ya. Mereka punya ikatan dengan kita salafi. Itu yang selama ini kami lakukan. Misalnya seperti di Solo. Ya. Jadi ada calon santri dari luar salafi yang diterima saja. Tapi dengan ini sistem pendidikan kami seperti ini. Dulu awal-awal pendirian banyak problemnya, tapi setelah lama sekarang sudah paham mereka. Kalau namanya TK Al-Ausat, enggak ada nyanyi, enggak ada musik, enggak ada drum band, enggak ada gambar, tidak boleh gambar makhluk hidup, itu mereka sudah paham. Kalau ada yang awam sekali, ini sekolahan kami tidak ada gambar, ini sekolahan kami tidak ada musik, ini tidak ada nyanyi, tidak ada apa, enggak apa-apa, yang penting anak saya diterima di sini. Dan terkondisikan. Mereka sebetulnya tidak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan itu adalah kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Mereka kan sangat senang sekali. 2 tahun di situ sudah khatam Quran, membaca. Khatam Quran. Mereka senang sekali. Dan itu satu hal yang tidak akan didapatkan di TK-TK lain. Sudah bisa membaca Latin. Kan yang dilihat oleh orang awam kan itunya, kan? Itunya yang dilihat. Bahkan banyak yang cerita, ibunya yang tadinya tidak berkerudung sekarang berkerudung. Waktu mendaftar itu, wah, kerudungnya asal-asalan saja. Setelah anaknya masuk, anaknya yang menasihati ibunya. Bahkan ada, saya menyaksikan sendiri. Ini anak dulu, ya, TK-nya itu di salah satu TK Islam. Ya. Setelah itu dikeluarkan, masuk ke TK kita. Anaknya luar biasa bandelnya. Tapi ternyata di TK kita, luar biasa kebalikannya daripada ketika dia sekolah di tempat yang lain. Ketika kakeknya tidak pernah sholat. Begitu terdengar ada Mbah sholat no, bisa orang sholat, itu langsung banyak. Sejak itu sampai sekarang sholat terus. Ini hidayah, taufik minallah, melalui anak kecil yang kita didik ini. Ini diantara kita menerima orang awam, itu diantaranya banyak kasus-kasus yang mungkin kalau dicatatkan di situ banyak sekali kasus-kasus yang semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak yang kita didik ini. Ada yang ditegur wudunya salah. Yang ngajari siapa? Ya anak ini yang kita didik. Begini loh cara wudu yang benar. Kan biasanya wudu pakai ini kan gitu. Tegur sama anaknya. Enggak begitu wudu itu. Gini loh, gitu. Artinya ya, anak-anak itu subhanallah. Ada sesuatu yang kita kadang tidak masuk ke ya, tidak terpikirkan oleh benak kita. Tapi seperti itu. Itu kejadiannya pada orang-orang awam. Orang-orang awam ada menegur orang tuanya, tidak boleh main musik atau nonton televisi. Ya kita memang itu. Ya, gitu. Itu di situ. Bahkan ketika mereka namanya orang awam masuk ke sekolah umum, sorenya inginnya dimasukkan lagi ke tempat kita. Tapi kan kita terbatas waktu. Karena setiap hari kita belajar dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Anak berada di posisi dalam pendidikan kita. Setiap duhur mereka praktek sholat terus setiap hari. Praktek wudu setiap hari, praktek sholat setiap hari. Pagi hari jam 8 mereka senantiasa belajar membaca Al-Quran. Setoran ayat-ayat surat-surat juz amma. Jadi bagaimana orang tua tidak senang? Keluar dari TK sudah bisa membaca, menulis Latin, membaca Al-Quran, hafal surat-surat dalam juz amma. Orang tua mana enggak senang? Ditambah lagi isian biaya syahriahnya, SPP-nya sesuka hati. Ini mana coba enggak senang? Kita bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Ada yang ngisi sebulan 30 ribu, padahal siang hari makan di kita. Bayangkan 30 ribu bisa gak itu mencukupi? Sebulan loh, untuk sebulan. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang membayar SPP, uangnya ribuan semua. Uangnya ribuan semua. Ternyata apa? Dia abang beca. Jadi setiap 1.000 dikumpulkan, 1.000 dikumpulkan, 1.000 dikumpulkan. Terus. Tapi ini menunjukkan keseriusan mereka. Kita senang orang-orang tua yang seperti ini. Menunjukkan keseriusan dalam pendidikan. Perhatian, ada ihtimam kepada pendidikan. Seperti itu. Bahkan untuk anak-anak yatim, kita bebaskan seluruhnya. Kita yang memberi subsidi kepada anak yatim. Sampai ada mbahnya kaya, tapi dia yatim statusnya. Tetap kan kita perlakukan dia yatim, bebaskan biaya. Datang ibunya, kok tidak ada biaya ininya? Ya, untuk anak yatim peraturan kita, ketentuan kita bebas. Pulang, besoknya mbahnya datang. Mbahnya datang. Mbahnya kan kaya ini. Ini kok cucu saya dibebaskan? Ya karena yatim. Nah, bayar saja. Enggak, ini peraturan sudah seperti ini. Ya kalau gitu saya infak. Nah, kalau infak saya tidak melarang. Oh, infaknya lebih besar dari SPP-nya. Ya ini mudah-mudahan ini berkah dari karena memberi kemudahan untuk anak yatim. Seperti itu. Alhamdulillah selama ini terus. Ini yang sekarang ini kan itu kontrak. Jadi ada SD yang merger kosong, ditumbuhi rumput belantara, kita sulap jadi pendidikan kita kan kontrak setiap tahun 5 juta. Ini sekarang kepala desanya ini mau apa? Mau pergantian setahun ini, tinggal 1 tahun masa jabatannya. Kepala desa ini merasa sayang untuk sekolah kita ini. Sekolah kita ini sampai dikatakan sebelum saya selesai masa jabatan ini, tolong ini dibeli saja. Padahal ini kas desa. Dibeli saja. Berapa Pak? 800 juta. Nanti ditukar dengan tanah di sana, tukar guling maksudnya. Sudah. Karena dia perhatiannya, Pak Kepala Desa perhatiannya besar sekali. Selama saya menjabat aman. Tapi ini saya mau habis. Sampai sedemikian besar perhatian. Penilik kecamatan Diknas. Kita enggak kan tidak terdaftar di Diknas. Di Kementerian Agama tidak terdaftar. Ya sekolah biasa saja sudah. Peniliknya, apakah bisa dibubarkan yang seperti ini? Ya seperti ini dibubarkan, membantu pemerintah kok dibubarkan. Ya karena kita enggak ada subsidi dari pemerintah, tidak. Semua biaya dari apa perputaran dari wali anak didik disalurkan lagi pendidikan terus begitu. Alhamdulillah selama ini cukup. Ya dengan catatan kita membuat manajemen yang terbuka. Ya. Sampai misalnya ada muhsinin nyumbang bawang goreng, sebungkus bawang goreng, kita catat di situ tanggal sekian bulan segini menyumbang 5 bungkus bawang goreng, 5 plastik bawang goreng bungkus. Kita cantumkan. Semua infak baik dalam bentuk barang maupun uang diumumkan di papan pengumuman. Silakan yang mau membaca ini semua. Penggunaan uang bulan ini atau triwulan kita buat, triwulan ini pertama ini untuk ini itu. Silakan. Dengan demikian akhirnya apa? Timbul istiqoh. Kepercayaan dari masyarakat. Seperti itu. Walhamdulillah. Nikmat. Seperti itu. Nah itu yang kebanyakan dari peserta anak didik adalah dari kalangan umum, masyarakat umum. Jadi kita kalau menerima santri itu, yang pertama ring satu salafiyin. Nah, itu ring satu salafiyin. Semua persyaratan yang diterima anak salafiyin mesti diterima. Diisi dulu salafiyin, karena kita mendirikan sekolah kan untuk salafiyin awalnya. Ring kedua anak yatim, terima. Ring ketiga orang-orang tetangga-tetangga di dekat sekolah itu, karena kita tidak bisa melupakan tetangga. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau tetangga yang daftar, ini masuk ring 3. Semua persyaratan masuk, otomatis masuk. Ring keempat, alumni-alumni yang terdahulu, yang kakak-kakaknya pernah sekolah di sini, kemudian adiknya disekolahkan di sini lagi, itu dapat prioritas. Terus baru yang nanti berikutnya, ya, itu ada penseleksian. Karena begitu diseleksi, ya, misalnya kita cuma menerima 100 yang daftar, misalnya 175. Ini kita harus membuang 75 anak ini. Ya, harus diseleksi seperti itu. Salafin, kelompokan sendiri. Terus berikutnya anak yatim, ada sendiri. Dah, ini lulus kan, terima. Tinggal sisanya. Ya, ya sudah. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau pembukaan pendaftaran baru dulu, apa namanya, ini sedikit cerita ya jadinya, untuk menggambarkan betapa apa namanya pendidikan kita itu sebetulnya dinanti oleh masyarakat. Pendidikan model salafi itu ternyata bisa lebih baik daripada pendidikan yang di luar kalau kita mau berusaha. Syahidnya itu mereka 2 tahun yang lalu ketika kita membatasi formulir pendaftaran, ya, calon anak didik, peserta anak didik ini, ya, ketika anak berangkat dari rumah sholat subuh ke masjid, itu sudah di situ ditek nunggu untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Dapat formulir, belum tentu diterima, baru formulir pendaftaran. Karena sedemikian besarnya orang umum, ya, melihat keberhasilan pendidikan dari salafi ini, sampai mereka mau antri untuk mendapatkan formulir pendaftar. Seperti itu. Ya kadang-kadang salafinya nggak ada pengertian juga. Sudah diberi kesempatan, kadang-kadang tenang saja, itu kan sekolah kita sendiri. Begitu ditutup, anak saya belum daftar, bisa enggak ini? Waduh, kalau sudah seperti ini, antum tuh gimana sih? Beri contoh dong ke masyarakat umum. Jangan kemudian, ya, mentang-mentang, tenang saja, masa sama ustadznya gak diterima. Ya tapi masalahnya bukan seperti itu. Masalahnya itu ketika kita membuat peraturan, mari kita sepakati bersama, dan peraturan ini berlaku. Salafin terutama, berikan contoh dong. Berikan contoh. Tangga segini tutup, tutup. Kita nolak dari luar, masa terus ada yang masuk? Ya namanya kita gak bisa berbuat adil seperti ini. Gak bisa, afwan, tahun depan saja sudah. Ya sudah, kita terima sudah. Apa yang mau dikatakan terserah. Karena kalau tidak diberi ketegasan seperti itu, tahun depan bisa terulang. Jadi maksudnya untuk mendisiplinkan kita juga. Jangan sampai mentang-mentang, ah, ini kan sekolah salafi, ini, tenang saja. Tidak seperti itu. Justru harus memberi contoh ke masyarakat, ya. Itu yang terpenting. Maka ikhwah fiddin azakumullah, insyaallah dengan keikhlasan kita berdakwah, membuat lembaga pendidikan, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi pendidikan yang kita kelola. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga pendidikan salafin dimanapun berada tetap menjadi tumpuan harapan umat. Tumpuan harapan umat. Ya, alhamdulillah di beberapa daerah kita buka melalui pelatihan seperti ini, terus membuka sekolah, terus fisiknya memang belum apa-apa, tapi animo masyarakat sudah besar. Sudah besar. Beberapa daerah. Biasanya tahun ini misalnya nerima 30, besok sudah 2 kali lipatnya. Biasanya seperti itu. Ini penting, tapi sekali lagi semuanya adalah karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari kita semua kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bi'aunillah, semuanya karena pertolongan Allah. Kita ini dhaif, lemah. Tidak perlu kemudian kita berbangga-bangga menonjolkan diri, tidak perlu. Tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat ini. Memberikan nikmat ini. Dulu awal-awal ya, ana masih ingat betul awal-awal ketika kita membuka sekolah yang khusus anak-anak salafi, hanya ada satu dari masyarakat awam, satu anak saja. Wah, luar biasa kita mendapat cemoohan. Kita bikin mainan anak pun ngambil dari tempat sampah. Karena di belakang rumah kita ada pengusaha mebel, potongan-potongan kayu yang dibuang itu kita ambil. Kita bikin untuk mainan balok anak-anak. Itu awal-awal perintisan. Ada orang mau daftar, lihat, oh kayak gini, gak jadi, menyakitkan. Tapi kita yakin. Ibaratnya kita punya software kan, punya software yang bagus, tinggal cari hardware-nya kan. Nah itu, hardware-nya ini ya, nanti menyusul belakangan. Yang penting software-nya dulu. Artinya kurikulumnya itu sudah jelas ada. Insya Allah nanti. Yang terpenting menanamkan keikhlasan, ittiba pada sunnah dalam berdakwah. Insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita. Tidak ada yang sulit jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongannya. Dan itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit cerita ini bisa memotivasi kita untuk mari bersama-sama membuat ataupun memberikan tempat bagi anak-anak kita. Karena itu adalah hak bagi mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Itu saja dulu barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.